Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ Binar. Kaum muslimin barakallahu fikum, para hadirin sekalian dan para pendengar sekalian barakallahu fik. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab As-Siddiq. Bab tentang siddiq. Dan kita telah sampai pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, perintah untuk bersikap jujur. Ya, siapa yang hafal hadis pertama dari bab siddiq? Man yakhfat minkum. Ada yang hafal? Ada yang hafal hadis ini? Ada yang hafal? Man, irfa yadak. Ada yang hafal? Satu, dua. Hafal? Bismillah. An Abi Hurairah, An Ibni Mas'ud. An Ibni Mas'ud. Aywa. Masyaallah. Barakallahu fiik. Man akhar. Siapa yang lain? Qra. Hafal. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang hafal? Baik, Isnin. Yang lain? Yang apa? Cuma dua? Barakallahu. Kita lanjutkan. Hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, barakallahu fikum. Terdapat beberapa fawaid. Kita ambil faidah-faidah hadis ini. Dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Jami', Buluhul Maram, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan beberapa faidah-faidah di kitab antum tidak ada. Yang ada di penjelasan beliau di dalam syarah Buluhul Maram, Kitabul Jami', oleh Imam Ibnu Hajar. Hadis ini dibawakan hadis yang pertama dalam Kitabul Jami'. Dan faedah ini, yang pertama faedah hadis, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala makarimil akhlaq wa ala tahalli bi makarimil akhlaq wa tahalli an masailil akhlaq. Faedah yang pertama, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hirsun nabi, kesemangatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan akhlak yang mulia. Wala tahalli bimakarimil akhlak, dan berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa taqalli, dan semangat Nabi untuk menjauhkan umat dari jeleknya akhlak. Ya. Ini faedah pertama, ini menunjukkan kesemangatan beliau di dalam memperhatikan akhlak yang mulia. Perintah untuk berhias dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan perintah alaikum bisidqi, wajib atas kalian bersikap jujur. Jujur merupakan akhlak yang sangat agung. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku memiliki lisan yang jujur. Lisan asid, lisan yang jujur. Ini menunjukkan jujur merupakan akhlak yang agung yang dimiliki oleh para nabi, para muwahhidin. Imamul muwahhidin Ibrahim alaihissalam berdoa agar lisannya jadi lisan yang jujur. Maka kita sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang bertauhid, nah itu untuk besok. Sekarang sini. Kita mohon kepada Allah agar diberi akidah yang benar, tauhid, diberi manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah, dan diberi akhlak yang mulia, akhlak sidik. Ya. Yang kedua, diri hadis ini terdapat faedah yang kedua, fadilatu sidqi, keutamaan sikap jujur. Fadilatu sidqi, keutamaan sikap jujur. Wa annahu yahdi ilal bir, dan jujur membimbing kepada kebaikan. Ya. Jujur itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan inilah yang nampak dari hadis, wa innal sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kalau orang itu selalu jujur, orang akan menganggap, menilai kejujurannya. Orang akan menyebut-nyebut sifat mulia kejujurannya, sekalipun sudah mati berpuluh-puluh tahun, terus dikenal. Sekalipun sudah meninggalkan kita, namun sejarah akan mencatat dia orang jujur, disebut-sebut terus. Sebagaimana kisah Ka'ab ibn Malik dan dua temannya, diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka kalau antum jadi pedagang yang jujur, jadi pelajar talib yang jujur, terus dikenal dengan kejujurannya. Walaupun sudah meninggalkan mahat ini, sudah meninggalkan dunia ini, dikenal kejujurannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini keutamaan jujur. Faedah yang ketiga, wa min fawaidil hadis, wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini pula, annal a'mala as-salihata yakudu ba'duha ila ba'din. Faedah hadis ini kata Syekh bahwa amal-amal soleh yakudu ba'duha ila ba'din. Annal a'mala salihata, bahwa amal-amal soleh itu yakudu, akan menuntun, menuntun sebagiannya kepada amal soleh yang lain. Amal soleh itu akan menuntun terhadap amal soleh yang lain. Contohnya apa tadi? Albir. Itu didapat dengan sikap abror. Orang yang abror berbuat banyak kebaikan. Itu berawal dari kejujuran. Maka kalau orang itu bersikap jujur, akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Tapi memang yang namanya jujur, diterangkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, As-Sadiq kahamilil jibal, wa kata Ibn Qayyim di dalam Madarijus Salikin, beliau menukil ucapan para ulama, orang yang jujur itu kahamilil jibal ar-rasi, seperti orang yang memanggul gunung yang sangat besar. Berat apa ringan? Antum manggul gunung Slamet, dibawa ke sana kemari. Berat apa ringan? Jangankan gunung Slamet, batu sebesar kerbau aja berat. Itulah orang yang jujur, berat memang. Waria wal kadib, adapun ria, dusta itu khafifatun karisyah, ringan seperti bulu, seperti orang bawa bulu, dibawa kemana-mana enteng aja. Itu kata Ibnu Qayyim. Ini gambaran bahwa memulai sebuah kejujuran itu, kalau kita bisa menjebol sikap jujur tadi yang menutupi hati kita, maka akan terbuka nanti setelah itu banyak kemudahan-kemudahan untuk berbuat ketaatan-ketaatan. Sehingga ketaatan itu menjadi kebiasaan. Dia akan mudah saja berbuat kebaikan. Dia akan mudah saja berlomba-lomba dengan orang lain dalam mengejar kebaikan-kebaikan. Tuh. Sebagaimana amal soleh menuntun kepada kebaikan-kebaikan, maksiat, maksiat itu juga menuntun, membuka, melahirkan dosa-dosa yang lain. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan pula di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', An-Nadudub Yatawalad Ba'duha Ba'du, dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Ini. Karena itu, memulai sebuah kejujuran dalam beribadah kepada Allah, ini memang perkara yang butuh diperjuangkan sampai akhir hayat. Ya. Ini faedah yang ketiga ya. Yang keempat, isbatul jannah. Di dalam hadis ini terdapat faedah, wa min fawaidil hadis isbatul jannah. Di dalam hadis ini terdapat faedah berupa isbatul jannah, penetapan adanya jannah, surga. Ya. Karena Nabi bersabda, wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu akan membimbing kepada surganya Allah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 119. Allah Azza wa Jalla menceritakan, yauma hada yauma yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di dalam surat Al-Maidah ayat 119, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang yang jujur yang dimasukkan ke dalam surga. Hada yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini adalah hari di saat bermanfaatnya kejujurannya orang yang jujur. Apa itu manfaatnya orang yang jujur? Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan meridho terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Ayuhan nas. Jadi dalam ayat ini sangat jelas. Mungkin sekarang belum nampak hasilnya. Karena orang jujur kadang dapat serangan dari kanan dan kiri, depan dan belakang. Semuanya komentari. Semuanya kadang komentari. Kadang ada yang komentarnya lurus, ada yang komentarnya miring. Sekian banyak suara bertubi-tubi dihantamkan ke kita, orang yang jujur. Ada yang mengatakan, sok suci kamu. Kamu sok benar. Wah, banyak sekali kalimat-kalimat yang menjadikan kita kadang tidak kokoh di atas sikap jujur. Mungkin di dunia belum nampak hasilnya. Tapi manakala kita jujur dan sampai akhir hayat kita jadi orang yang jujur, maka di hari kiamat nanti kata Allah, hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini di saat bermanfaatnya kejujuran orang yang jujur. Walhamdulillah. Jadi memang jujur itu seperti kata Ibnu Qayyim tadi, seperti orang yang manggul gunung yang besar. Ujian, terpaan, omongan dari kanan dan kiri. Tapi kalau orang jujur, dia tetap berjalan, mantap melangkah ke depan, tidak hiraukan kalimat-kalimat yang menjadikan melemahnya kekuatan kejujuran. Ya, karena dia hanya takut kepada Allah. Dia hanya mengharap pahalanya Allah. Tidak khawatir dengan celaannya orang yang mencela. Karena dia jujur. Beda kalau orang yang kadzib. Ya. Dia baru mendengar satu kalimat. Wah, kamu begini. Karena dia memang tidak ikhlas. Tidak jujur dalam beriman. Goncang kekuatan imannya. Ya. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup yang sebentar ini harus jadi orang yang jujur, dan Allah Ta'ala akan menjanjikan kepada kita semuanya dengan jannahnya. Faedah yang berikutnya, wa min fawaidihi, dan di antara faedah-faedah hadis ini kata Syekh, anna lil jannati a'malan tuwasilu ilaiha. Anna lil jannati, bahwa bagi jannah, surga, amalan itu memiliki amalan-amalan. Tuwasilu ilaiha, yang bisa menyampaikan kepadanya. Bahwa surga itu memiliki amalan-amalan yang bisa menyampaikan ke surga itu. Wa yurafu dzalika bil kitab wa sunnah, dan bisa diketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak petunjuk-petunjuk yang disebut amal-amal yang bukti menunjukkan kejujuran kita. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih tsummalam yartabu wajahatu fi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Ya, ulaika humus shadiqun. Lihat amalan-amalannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang beriman kepada Allah, tauhid, beriman kepada rasulnya, berjalan di atas sunnah nabinya, Sumalam yartabu, lalu tidak ada keraguan, mantap. Wajahadu dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Berjuang dengan jiwa dan raga, dengan harta. Allah tutup ayat ini, ulaika humus shodiqun. Itulah orang yang jujur. Orang jujur itu nampak keimanannya kokoh di dalam beriman kepada Allah, dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang dengan kokoh. Mau berjuang, mengorbankan harta kalau perlu, nyawa demi membuktikan kejujuran imannya. Nah, kalau orang jujur baru diuji, coba punya harta, keluarkan, infak, bisa pilihlah. Harta-harta saya, hasil keringat saya, kok disuruh untuk sedekah? Nah, itu berarti kamu belum memiliki sikap kejujuran, kesungguh-sungguhan dalam meyakini janji Allah dalam berinfak di jalan Allah. Pahalanya besar. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah. Orang yang infak di jalan Allah seperti biji yang tumbuh. Anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu biji tumbuh dari 7 tangkai menjadi 100. Jadi 700. Alangkah banyaknya. Ini keuntungannya bukan 100%. Berapa persen dari ini? 700%. Bisnis apa kira-kira yang ada di dunia sekarang? Cari bisnis yang untungnya sekian banyak, 700%. Ada. Paling bentar 20%, 25%. Bagi hasil yuk, 25%an. Kamu 30%, saya 70%. Ya, 700 ini. Orang yang jujur ketika melihat dakwah membutuhkan ta'awun, enggak sayang. Oh, silakan, fisabilillah. Jujur namanya. Ya. Itulah bukti-bukti. Dan kalau ingin lebih lengkap, lihat di dalam surat Al-Baqarah 177. Allah menciptakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sampai penutup ayat, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu memiliki amal-amal yang bisa menyampaikan pesan. Makanya orang munafik yang atau orang Yahudi, orang Nasoro yang mereka dengan mantapnya, kami ini kesayangan putra-putra kesayangan Allah, kami ini calon penghuni surganya Allah. Allah tantang mereka. Fatamannabul mauta in kuntum shodiqin. Coba kamu mati dulu. Kalau kalian jujur sebagai penghuni surga, mati coba kalian. Karena kalau orang sudah mati, nanti ketahuan di surga atau di neraka. Terus Al-Faqarah. Fatamanna wal maut. Coba kamu berangan-angan, mati dulu. In kuntum shodiqin, kalau jujur sebagai penghuni surga. Oh, amalannya saja amalan ahlu syirki, bagaimana penghuni surga? Fatamanna wal maut. Maka lo bantah lagi, walai yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Kalaupun mereka mati dan mengingat kejelekan-kejelekannya, mereka akan menyesal. Ya. Ayuhan nas, jadi amalan-amalan surga itu bisa dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah dan bisa dibuka ayat-ayat. Wa min fawaidil hadis, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan faedah yang lain. Annal insana kullama kana saduqan mutaharrin mutaharriyan li sidqi katabahullahu ta'ala sidqa. Kata Syekh, annal insana, bahwa manusia kullama kana saduqan, bahwa manusia setiap kali berusaha bersikap jujur. Katabahullahu ta'ala siddiqa. Allah catat dia sebagai orang yang siddiqa. Orang-orang yang jujur. Kita tahu ya, sikap siddiq adalah tingkatan kedua setelah tingkatan nubuwah. Ya, maka kalau ingin jadi orang yang dicatat di sisi Allah siddiq, terus menerus bersikap jujur. Walaupun banyak tantangan yang memberatkan bagi kita. Ya, kalau berbicara dipikir dulu. Sebab kalau keluar kalimat, suara yang keluar dari lisan kita itu tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik lagi. Sebagaimana kata syair, al-qawlu kallaban al-mahlub. Kalimat yang keluar itu kallabanil mahlub, seperti susu yang diperah. Laisa lahu raddun. Tidak bisa ditarik kembali. Ya. Al-qawlu kallabanil mahlub, ucapan yang keluar dari lisan kita itu seperti susu yang diperas. Antum lihat sapi diperah susunya. Susu yang sudah dikeluarkan tadi tidak mungkin apa? Dimasukkan lagi, tidak bisa. Laisa lahu raddun. Kaifa yaruddul halibul laban? Bagaimana susu yang sudah diperas ditarik dimasukkan kembali? Tidak mungkin. Kak, berusaha untuk dipertimbangkan kalimat yang keluar harus kalimat yang sesuai dengan kenyataan, walaupun berat mengomong. Mengomong itu rasanya wah, kayak ini ketindian gunung apa tadi, Gunung Selamat. Mengomong berat sekali, tapi itu menyelamatkan. Faedah berikutnya, kata mu'alif, di dalam hadis ini terdapat faedah at-tahziru minal kadzib. Tahzir, peringatan beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap dusta. Apa hadisnya? Iyyakum wal kadzib, jauhi sikap dusta. Iya, tahzir. Bahkan diingatkan tahzir yang sangat keras, wa inna rajula, orang itu layak ribu berdusta, wa yataharral kadzib, terus berbuat dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dicatat sebagai tukang dusta. Hati-hati. Faedah berikutnya, anna akibatal kadzibi wahimatun wa huwa yuaddi ilal fujur. Kata Syekh rahimahullah bahwa akibat dusta, anna akibatal kadzibi, bahwa akibat dusta, berarti akibat jelek ya, wahimatun, itu adalah kejelekan. Wa huwa yuaddi ilal fujur, dan itu menghantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Akibat dusta itu berakibat jelek, dan itu menghantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Faedah berikutnya, kata mu'alif, annal insana idza ta'awwadha al-kadhiba wa taharra al-kadhib kutiba indallah minal kadzdzabin. Bahwa seorang idza ta'awwadha, apabila terbiasa berdusta, wataharral kadzib, dan terus menerus berbuat dusta, kutiba indallah minal kadzdzabin, dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Sehingga kata seorang syair, kadzibta wa may yakdzibu fa innahu jazaohu. Engkau berbuat dusta, dan siapa yang berbuat dusta, maka dia mendapatkan balasannya. Idza ma ata bisidqi alla yusaddiqa. Orang yang berdusta, lihat, kalau dia mendatangkan sesuatu yang jujur, tidak akan dipercaya. Kenapa orang tahu ini orang kalau ngomong mesti dusta. Sekalipun membawa berita yang benar, orang sudah pasang telinga siap untuk tidak membenarkan. Ya. Itu kata syair. Itu balasannya. Idza 'arafa al-kadzib bil kadzib lam yazal ladan nasi kadzaban wa in kana shadiqa. Kalau orang sudah dikenal sebagai pendusta dan terus-menerus berbuat dusta di hadapan manusia, kadzaban, dia akan dicatat sebagai pendusta. Walaupun dia mau bersikap jujur, untuk bersikap jujur manusia sulit menerima. Wa min afatil kadzib nisyanu kadzibih, kata penyair, di antara penyakit-penyakit dusta itu dilupakan dengan kedustaannya. Karena sering berdusta akhirnya lupa apa yang telah dia perbuat dari kedustaannya, kata penyair. Wa talaqahu idza fikhin idza kana hadiqa, dan dia akan mendapatkan kalimat-kalimat yang dia dusta tadi kalau dia itu sadar, kalau dia cerdik. Baru sadar, oh ya kemarin saya ngomong kayak gini ya, sekarang saya baru tahu, ya lupa. Oleh karena itu, jagalah sikap, adanya selalu bersikap jujur, agar kita sulit jadi orang yang berbuat dusta. Sebab kalau orang sudah mudah berbuat dusta, akan sulit bermudah berbuat apa? Kejujuran. Na'udzubillah. Inilah salah satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Buluhul Maram, Syarah Buluhul Maram dalam kitab Jami'. Semoga apa yang kita kaji dari hadis yang pertama ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.